Bismillahirrahmanirrahim. Hadul Quran. Hadul Quran itu ini bab nerangno pelanggaran Quran, kok definisine Quran. Sing diarani Quran itu apa? Maksudnya Quran sing mustalah alaih sing dadi istilah sing kita lafadzno. Al-Qur'anu te Quran lughatan ing dalem cara lughate iku makhudun den alaf minal qur'i saking lafaz al-qur'i. Wawa te maknane qur'i ku aljamu iku ngumpul. Wa urfan nan ing dalem bahasa sing wis dikenal urufe utawa wajare gampangane cara Jawa te Qur'an ku al-kalamu kalam. Al munazzalu kang tenduruna ala sayyidina ing atase iki kita Muhammadin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mu'jizu kang ngapesno ning makhluk. Kan bikin makhluk iku lemah, maksudnya lemah ra iso nandingi. Disuratin kelan cukup sak surat min iku sang kota. Faqauluna mongko te dawuh kita, kita usuliin to kita mufasirin. Al kalam rupane dawuh al kalam ku jinsun jenis samilun kang mengku ijamil kalami manis kabiani kalam. Wa qawluna te pengucapan kita al munazzalu ala sayyidina Muhammad iku faslun, iku pemisah. Faslun iku pemisah mukhrijun kang ngetokno. Dengan definisi al-munazzalu ala sayyidina Muhammad itu pemisah sing ngetokno lil kalami maring kalam al-munazzali kang den turunno ala firihi ngatas saliyane kanjeng Nabi minal anbiya'i sing boro-boro Nabi. Jadi kalam itu memasukkan Taurat dan Injil karena termasuk apa? Kalam, tapi setelah diterangkan kalam yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad, maka Injil dan Taurat tidak apa? Masuk karena tidak Muhammad, tidak kanjeng Nabi Muhammad. Kata Taurat iku jenenge Taurat wan Injil lan Injil. Wasa iril kutubi lan sekairi di bera-bera kitab basuhu filan bera-bera lambiran. Wakau lunate pengucap kita rupani al-mu'jiz iku faslun ku pemisah sa'anin yang kedua. Mukhrijun kang ngetokno lil ahadis yang bera-bera hadis ar-rubaniya sikang bosa kepengerianan. Si hadis kutsi terkenal ke hadis istofisen ana idadoni abdibi. Ana utai insun idadoni abdibi menurut penyangkaane kaula insun di ing-ingsun. Kemal ibtisaru mengkonuli utai meringkat sulit hadji yang dalam definisi Qur'an atau pelanggirannya Qur'an ala lejaji yang atas lejaji wa inna jala senajan no kurun apa al-Qur'anu Qur'an diukirihi korona liannya ijaz saya bernama iku li anna korona tak temennya ijaz iku al-muqtaj iku yang kan jenbuto nopo ilaihi ilal ijaz so ilaihi maring al-kutamji yang dalam tamji bahwa mengkotai iki wa alahanmu yang berpenting. Wa qawlu nabi surat ini iku bayanan iku jelasno li akal lima maring sidik-sidik perkara yang sulung dari hasil di iklan mau boleh jadi ini penting ini wawa tekang aran mayak suru bil ijaz iku kodru aksori surat ini sekadar tidak ada surat kalau kau sari kau jenis surat kau sari Dawi Zain Muhammad tapi ini Dawi semua ulama sepakat wa ina makanan ini nono pakol li jadi sidik-sidik ijaz iku akal li surat ini klan sidik-sidik surat. Di anak Quran saat temui kelakuan ini ulam yakun orang orang fil Quran dalam Quran aku ayat-ayat mukhodatun kang jilian. Di Quran itu enggak kebayang ada ayat sendiri. Mergo balil ayat itu balil te ayat itu tasal zimu netepi apa ayat. Maksudnya melazimkan diri apa ayat munasabatan te ngimbangi. Ngimbangi di mamaring perkara apa belakang sedurungnya hadil ayat lamalan perkara gak ada sausi hadil ayat. Mulanya fataku numong komesti ono apa ayat itu salah satu ayat ini mesti tolong ayat. Maksudnya ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada ayat sebelumnya atau ayat setelahnya untuk terangkai menjadi kalam yang sempurna. Maka minimal harus tiga ayat. Nah, ini penting. Makanya menurut kula niku traweh-traweh sing asal tak ayat itu masalah ya. Tapi mumpun ada di NU. Muga-muga pura pengeran. Pura ora apa-apa. Ora apa amin. Ini niku salah. Itu jelas di Fathul Wahab di mana-mana. Membaca surat atau ayat itu sunat badal fatihah. Tapi ayat sing mufimah, sing memberi pemahaman itu jelas sing Wahab. Laka sumanazor, ora koyak lafad, sumanazor. Itu jelas. Nah padahal Yasin iku, umpomo sa ayat wae, Imam Suyuti salim alimim wongi muni Allah alamu bimura jidi dalik. Kemudian Imam Traweh, malah raro. Imam Suyuti weraro kok. Perkara itu. Nah itu aslinya perkara. Ya kula gitu, ngomong-ngomong ke sepura pengiran. Tapi tengah tiba-tiba ada sepura yang apa-apa. Jadi terserah aja dengan lo. Harus ini maksa pengiran lo apa. Nah, benar nyepura benar. Tapi ya di sepura mergo ngamal liane. Maksudnya sing babiku. Kenapa? Karena begini logikanya. Makanya saya itu senang. Saya itu senang kalau selalu ada ulama yang senang kritik. Ulama itu ada dua, ada yang loyalis sama ilmu. Kayak jenis Imam Abdul Hasan Asyadili, jenis. Pokoknya dia loyalis sama ilmu. Dia ngarangnya semuanya itu bentuk pengakuan, bentuk ikrar, bentuk meng-ACC ulama-ulama sebelumnya. Ada ulama tipikal kritikus, kalau di Fekeh ya Masyur Zakaria Sinten Al-Ansori. Dia itu semua karangannya, itu ngambil dari kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Tapi meskipun beliau ngakoni nak kitabe kok Minhajut Thalibin, sauri-puritnya mengkritik sampai Imam Nawawi. Masyur, coba segera rafatul wahabu, wa takdiri bidalik awla min takdiril asli. Padahal kitab asal itu Sinten, Imam Nawawi. Mboten Mudin, mboten Ketua MUI, mboten itu Imam Nawawi. Ora terima MUI, ora terima NU, niku Imam Nawawi. Terus bolak-balik dikritik. Tapi itu bagus. Kalau dikira asap A ya jenis kayak, jenis lah saya bilang, jenis kayak Imam Sakhawi, jenis kayak gurunya Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik itu kenapa dia bisa kira asap A? Karena dia punya guru Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini muridnya Imam Shatibi. Kita tahu Shatibi Fisabah itu kan Nawawi fil fikih ya. Shatibi Fisabah itu kan Nawawi Sifiki. Jadi orang enggak bisa tahu madhabnya Syafi'i min wairi thoriqin Nawawi, sebagaimana orang enggak tahu madhabnya Sabah min wairi thoriqis Syatibi. Jadi Syatibi itu yang ya pokoknya terkenal Syatibi. Ben arah krungu banget temen. Saya punya banyak tentang naskahnya Imam Syatibi. Kritikus itu penting. Misalnya begini, selama ini kan kita nyaman dengan tadzi'ah. Tadzi'ah itu Quran dijistis. Ya sudah yang nyaman dia monggo, karena itu bagian dari kefiah untuk mempermudah ini juz 4, ini juz 5, juz 7. Tapi yang tersiksa dengan itu ya buahnya, termasuk pencetak-pencetak Quran. Dan yang tersiksa ya biar tetap tersiksa, bagus begitu. Memang Allah bikin dunia segini, kiwalo al-taqwarina sabadurum tiba'dil lafadadadil arat. Kalau orang tidak saling kritik, tidak saling berselisih, maka bumi ini mau rusak. Kok enggak gimana misalnya? Bisa enggak kamu membayangkan misalnya wal musonatu itu awal juz 5. Sementara wal musonatu atap pada daftar muharramat bin nikah. Yang diharamkan untuk dinikah satu ummahatukum ibu kamu, wa banatukum putri kamu, wa akhwatukum saudara kandung kamu. Terus yang karuan termasuk haram dinikah adalah misalnya waroba ibukum ullati fihujurikum anak tiri kamu. Kemudian wal musonatu minan nisa dan istri-istri orang lain. Musonat itu istrinya orang lain. Musonat ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi tahu-tahu awal juz. Maka yang anti itu dia monggo, karena itu guling-gulingan nak musonat tidak berdiri sendiri, supaya iling kalau musonat itu maktuf pada maktuf Allah yang di juz 4, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum ewal musonat. Dia monggo mawon asal ikhlas. Asal ikhlas itu, rakupin darani pinter, rakupin dicucup, rakupin ngalih no soanan, pokoknya ikhlas. Tapi nak ikhlas tak lawan dunia. Wong raya ikhlas itu rakramat kan. Kalau sering di tamu ini tiang, mufasir amatir, harusnya jenengan ikut benahi gini-gini. Aku itu wes alim, kaya aku wewe ratu ngeritik, kaya alim anjaran kok ngeritik. Saya roh-rom tentang ayat itu, roh aku. Iku aku kurang ngerti. Kan dari awal itu diarani tazi'ah menjus-jus berdasar jumlah halaman. Kecuali sing menjus-jus muni berdasar makna itu wajib dikritik. Dari awal kita bikin tazi'ah itu kan berdasar jumlah halaman. Bahwa berjus itu 10 lempir atau 20 halaman. Ya selama ini kan gitu. Umumnya berapa? Kemana berapa? 10. 10 lempir, 20 halaman. Itu tazi'ah itu kan berdasar apa? Halaman dari awal enggak ada yang bilang tadi itu berdasar makna. Tapi kadang-kadang cakoran yo ngotot. Nyongkone iku yo ngono tenan. Iku yo pancen yo kliru tenan. Tapi saling kritik ini bagus asal ikhlas, asal ulang lagi asal. Nah, ikhlas itu kriminal. Begitu juga awal juz 27. Saya tahu-tahu qala fama khatubukum ayyuhal mursalin. Itu kan enggak bisa berdiri sendiri, itu kan saya tinggal cerita dari ayat sebelumnya. Terus apa lagi? Juz berapa lagi? 9 ya. Wala ma'lu ladina kafaru minkum, itu kan juga diskusi atau dialek dari ayat sebelumnya. Yang benar-benar awal juz sempurna itu kan paling berapa itu? 17, 18. Kan memang awal surat. Juz 30, juz 29. Kau apa lama nanya tu lah, orang cuma itu puluh jauh. Karuan sama ligor, ya, karuan sama ligor terus apa nak? Ligor sama ligor terus. Wah, ni nak kau ustad tu. Ustad asratisaah. Ayo, saya mulai sempurna tu sebro. Apa orang karuan? 15 surat Isra, ya. 16, 14 aman ya. Orang beda-beda, 14 ada yang nulis mulai Rubama ya. Oh enggak, 14 muktala vale ya. 15 aman ya. 16, 16 mulai kola alam akul ya. Iya tengah cerita ya. Jadi menurut saya begini loh, kalau suwon hafid-hafid itu legowo, anak ono kritikus. Itu yang dikritik bukan Qur'annya, tapi tadziahnya. Kenapa? Dan itu yang bikin memang era Yusuf bin Hajjat, Hajjat bin Yusuf. Jadi dulu era tabi'in, tabi'in sebenarnya tabi'in, memang era tabi'in. Itu ada perdebatan ulama, hal yusannu, apakah disunatkan bikin tadziah apa enggak? Lalu ada ulama tabi'in yang suka taisir, suka mempermudah, setuju, bikin saja tadziah. Terus berapa? Pertama masih partai sahabat. Oh bikin ahzab saja. Ahzab itu jumlahnya kan 60 ya kalau ahzab. Juara kenyal kan ahzab. Aku yakin sampai nanti orang masih kenal ahzab. Sebetulnya ahzab itu masih lazim. Semua cetakan Quran dulu itu pasti ada ahzab. Sampai sekarang milik saya yang di UI itu masih pakai ahzab. Ahzab itu jumlahnya 60. Berarti per juz itu kira-kira berapa? 2. Itu sampai sekarang kan mesti ada kan rubuul hisbi, nisful hisbi, nanti sebelum terakhir salah satu arba'il hisbi, setelah itu selesai jadi hizib berikutnya. Itu jumlahnya berapa? 60. Nah itu zaman sahabat masih pakai tahzib. Nah tahzib ini yang masih berdasar kualitas makna. Karena itu dirasa sulit era Hajjat itu dibikin tadziah yang seperti kita nikmati sekarang. Ya yang kita nikmati sekarang jadi berapa? 30. Terus era-era modern bikin ayat pojok. Terus yang kamu nikmati sekarang pakai hafalan itu ayat apa? Ayat apa pojok? Tapi tetap saja sebagian kiai itu ada yang tersiksa. Tersiksanya karena kebetulan dia ditegir alim nahwu, alim tafsir, dia tetap tidak bisa. Kon waqaf la'allakum tatafakkarun. Sesuk setor fit dunya wal akhirah. Cara wong sing biasa alim nahwu kan tersiksa iki ono huruf jar kok tak aluke wis taun wingi. Mau tidak mau dia berontak, tapi bukan karena nggak cocok ya, nurani nahunya itu berontak, karena itu otomatis. Ya sudah akhirnya setelah alaikum tata fakarun misalnya setor kang ali saiki, saya ujuk-ujuk, dunia malah ini. Jadi cara malaikat Jibril kurung lagi, iya terpikir terpikir. Nah itu kan problem bagi yang kritik dia monggo, saya bilang yang kritik monggo asal yang terus tanpa begitu ya gak apa-apa. Selama ini yang kita lakukan ya begitu. Kalau setorani vidunya langsung vidunya, lah. Karena takut, lah tak lu kening di Allah Maha Tahu. Karena Quran itu satu sambungan meskipun beda di dino. Tawarai bantah, paham ya? Yang penting, wah tuh ada gue. Yang penting, nah rakyat kelas selera ini, kira-kira usahnya merusak Islam, orang rakyat kelas itu merusak Islam. Kemudian kalau itu fanatik Islam serai bisa ngelakonin lah, pokoknya agama itu digawang Islam nari bisa maksa kalau sering didawi bapak kula senyayu rasa tenanan, yang tenanan ikhlas kemudian kalau itu nyayu rapati tenanan pasti rapati tenanan, semulang-mulang ngayak terus manajemen jenengan, tak didik, sing apa didik apa, anak gue ditulis sama kot apa anak orang itu rugi orang bapak kula nyayu tenanan rugi ya, orang itu kadung ditulis nih kula Mahfud Rufiatil Aklam baca batis suhu. Habis itu les nak kambani maksimal ya stokone ikut tak makom. Ah, buat duit dek kayak opo tu serai so. Malah nak kangen ilmu stres malah repot. Sing tenanan itu ikhlas. Itu dulu ada seorang Habib Alim itu nak mulang itu malah biasa tenang. Dan sekali beliau masuk kamar itu sholat hajat supaya ilmu ini manfaat. Dulu itu ada sekian kevi yang dilakukan ulama-ulama. Saya itu orang. Dong penampilan mulangnya tenanan juasan, sikatan si minyakan, penampilannya sing tenanan ikhlasnya rata tenanan, itu kacau. Sing tenanan itu ikhlasnya. Kefiah itu bisa versi-versi. Kama wama umiru illa liya'buduwoha mukhlisina lahu din. Nek suwani mulang itu latihan pertama itu ikhlas. Makanya saya itu termasuk dia yang enggak pati suka disuwani, bukan apa-apa. Ribet. Kemarin ini tadi iki sing salam tempel iki sing ora malah ribet. Lho kula latihane ngono, sampean ndak harus pendapat dengan saya. Sampean iso itu pendapat dia. Oh malah kula njeneng latih tiyang sedot. Oke, monggo itu hain. Itu pilihan. Ini kan masalah istihad itu pilihan. Bapak sampean iki protes, lho Gus niku rezeki kula ya. Tapi itu kan haknya. Jadi kalau kan semua keramat, terus orang itu tetap keramat. Ya, keramat itu, pokoknya keramat. Keramat itu, anggar orang mu'min ada keramat. Jadi sekiru kadar yang sama ada di keramat atau sairi. Saya kok ngaku di keramat, sama ada di keramat. Di sesuatu yang mulia. Lihat, paling iman itu gak buyutin. Oh. Mana ini keramat di sesuatu yang mulia. Mulia-mulia ini barang di dunia. Oh. Iman, jangan sama iman. Saya ulang lagi ya. Kulau mohon sekali, sama anak-anak Quran itu tidak usah tersinggung kalau ada faqih kritikus atau mufasir kritikus, ini bagus tuh ulumul Quran. Mereka itu hanya enggak terima kalau Quran itu dijus-jus, kemudian mereka menganggap itu bagian dari aturan Quran. Itu enggak, itu aturannya hajjah. Dan sebagian memang enggak bisa dipertahankan, kayak awal juz 5, awal muhsanat. Ya sudah, kita harus yakin ini awal juz berdasar halaman, bukan berdasar makna. Kalau berdasar makna jelas atas dihurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Terus diantarane wal muhsanatu minan nisa. Termasuk yang enggak boleh dikawin adalah muhsanatnya orang lain, gamane bojone wong. Dan itu banyak. Makanya jelas lah dawuh Sayyid Muhammad Tamriki, kenapa ayat tidak bisa berdiri sendiri atau surat? Karena ayatnya untuk menjadi makna ini butuh ayat sebelumnya dan ayat setelah. Nah, maka dibikin satu definisi yang namanya surat itu minimal tiga ayat. Nah iya, makanya di Wahab itu terangkan, gak boleh seorang imam baca ayat Tsumma Nadzara. Terus maknanya kan, Tsumma Nadzara mongko nuli angen-angen sapa wong. Angen-angen apa? Terus marje'e dhamir ning ndi? Kok ujug-ujug nadzara ku fi'il mandi sing ora ana fa'il dhahir. Oleh nak muni zaitun koma, mereka berarti koma ngadek sopo. Ucu-ucu kan orang muni koma, sing koma sopo. Kan pilihannya fi'il itu harus punya fa'il. Itu bisa dhahir, bisa dhamir. Kalau dhamir harus ada lafaz sebelum. Jadi tolonglah bertobatlah imam-imam sing 8 menit itu. Sing viral sak Indonesia buka dunia. Traweh pinten? Orang itu. Dikira wong NU mau santriran ngono kabeh. Padahal kita ora. Ora traweh, ora nglakon iku ya ora. Itu tau kangkang lho kan. Kula nganti kesel njawab. Rame-rame niku viral kula getu jujur ditakoni, "Papa, itu aliran apa?" Aliran traweh 8 menit itu aliran apa? Ya tak jawab alirannya imamnya. Karena Imam Syafi'i tidak pernah seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah. Ya alirannya imamnya. Jangan-jangan itu semua pesantren gitu. Kau peneliti kok goblok. Orang cita kok pada no kabel. Peneliti kok goblok. Orang cita kok pada no kabel. Jajal ngecek neng Kudus neng dindi malah Qurane sakjus. Peneliti kok orang cita di generalisir. Maaf pak, liwat tau no. Maaf. Saya ulang lagi ya, kita harus menerima kritikus karena dunia ini bisa baik, itu barokahnya kritikus. Tapi orang dengki loh syaratnya, orang dengki, orang hasud, ya memang harus dikritik. Ya tadi, walau ladaf uwahin nasah, ka'adahum hibadil lafazadadil ahdi. Sehingga ilmu ini dikontrol. Imam Ghazali misalnya, dia tuh kritikus tasawuf. Dia gak suka sama tasawuf. Tapi setelah dia sepuh, pengagum tasawuf. Gak masalah. Andai kan gak ada kritikus tasawuf, maka orang carane sholat, orang belajar najis, orang belajar syarat rukun, pokoknya sementing sholat eling Allah. Eling Allah sarongnya suwe. Masalah enggak? Eling Allah wudhunya enggak? Sah. Eling Allah pakaiannya najis. Maka penting kritikus. Apa gunanya eling Allah tapi perangkat fekehnya jeblok. Maka harus ada kritik. Jauh Ridwan tok, kudu ngaji fekeh, kudu ngomong-ngomong terus. Lah sing fekeh dieling, apa artinya pakaiannya bener, udune bener ora ana najis sebule salate iku atine ling tindi mesti ling utang itu ya enggak ada gunanya karena nanti walal kuruna wa illa Tapi yang enggak bisa fikih ya jeblok, jelas Quran ngendikan wa siyabaka fatahhir, kalau sudah sholat harus berani su. Nah karena orang enggak sempurna ya sudah orang sufi biar ngomong terus wong fikih atos atine nak sholat eling pangeran. Sing fikih ngomong terus, oh eling pangeran tapi fikih jeblok. Wis sak uni-uni ini asal ikhlas sembar ngomong. Nanti akan melahirkan murid-murid ya belajar fikih, ya belajar tasawuf. Meskipun akhirnya nyatang lho. Nyatang akhirnya ora alim tasawuf. Jadi wong gaduh-gaduh. Gak masalah, sementing ini sudah Majma al-Bahrain, perkumpulan dua apa? Pertemuan dua apa? Kutub. Gak apa-apa. Keseimbangan, gak apa-apa. Gak ada orang yang dikritik gak terima. Quran kok dikritik? Yang kritik Quran itu apa? Ngeritik cara tadziah, membuat jelas. Karena memang sebagian ini itu era tabiin. Tabiin saja gak semuanya sepakat. Ya saya ini kalau Yasin ayo. Terus samaan awal juz 23 itu apa? Notabene kan wama andalna ya. Tapi sebagian mushaf kan boten. Sebagian boten. Kan beda-beda yang beda-beda itu juz 14 itu ya beda-beda. Terus juz 23. Terus juz 24 juga beda-beda. Karena memang yang ini bukan Quran, pembuatan juz itu bukan bagian dari. Jadi kalau ada yang ngeritik ora usah lego, ora biasa lah. Jadi wong kudu siap nomor. Misalnya kalau ngaji model gini dikritik konten, kusuwe ngaji ya ngaji kok guyon terus. Kalau ini biasa wae. Karena saya tahu dia ora iso guyon, no. Mikir terkek kok guyon. Cara Mbah Mun ngono. Aku nak ngaji iso guyon, nak wong aku iso. Nak sing ora iso guyon menyero kitab wis mriyang. Kok kok berguyon piye, Mus? Lah maca mikir terkek wis mriyang kok ape guyon piye jalan. Bisa kober. Rora ini, waduh, dia macam tapi gak apa-apa, kritik tuh gak apa-apa. Cuma tak wales, ben mikir, maksudnya di wales tuh ben mikir. Mengapa orang ngapain kritik kok di kritik? Gak monggo, yang ngaji santai gak monggo. Yang gak guyon gak monggo, bagus. Supaya khasyatul qalbi. Yang guyon gak monggo, senikmati rahmati pengen. Pangeran Yono riwayat inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Sebagian umatku itu sing pilihanu nak guyu banter-banter. Sangking yakine rahmate pangeran Yono hadise. Lah, anak sing khusyuk Yono hadise kasratud dhaqi tumitul qalba. Nggih monggo mawon itu kan kita sama-sama umatnya Nabi. Ya saya ngambil hadis ini, alhamdulillah kula seneng. Kowe jupuk hadis iku sing bangsa sumpek-sumpek. Nggih monggo gak apa-apa. Yang penting podo asik. Kau yang kritik aku yo ikhlas, aku kritik kau yo ikhlas. Dan kau tak ketemu dengan pangeran kan, gak masalah. Aku di Libono Asabel Yamin, kita ambil swargo lewat jalur kanan. Dan lagi, empat terserah kau. Gak apa-apa. Mulai dulu lama itu kritik-kritikan, tapi tak ikhlas. Saya ulang lagi. Sampean celok kita bi anak tu tolipin. Gayane nyarai, tapi ya pengkritik muen. Dua meriki akot bulat, kudune dibuat. Kemudian aku nyarai, amin komentar. Wal aula katuhu kudune dua meriku dibuat. Kudune dua meriku nengkene orang nengkene. Gayane nyarai, tapi yang ngerwitik. Kemudian ini kakwati, memaknani mungkin kakwati. Dua meriki biru. Kadang gayane sopan ini. Wa ibarat itu fasaihihi kada. Mesti ini wanut gurune, wa ibu hajar alhai. Dan itu takbiri rangono asli ini tukfah. Ini mungkin naik sebulat. Itu enggak masalah, memang faktanya ngono. Ya biasa coba takrif. Andai kan enggak ada kritik, mung sak Indonesia sesat kabeh gara-gara fatwa tertentu. Saman saya kita bedhe. Kitab takrif itu kan sarah. Yang pertama kan kitab apa? Pertama takrif kan terus disarai Fathul Qorib. Fathul Qorib disarai Bajuri. Bajuri atau tahu saya, pokoknya ada sarah. Takrif udarani mabit ni minah sunat apa wajib? Ayo jawab. Sunat. Terus Fathul Qorib darah ini wajib. Andai kan gak dilurusin, saat dunia orang Indonesia ngajinya kabeh kitab takrim. Gak ada yang wukuf neng, gak ada yang mampit neng putih. Wah jelas, ada yang kitab takrim kok. Mampit ini minat sunat atau wajib? Sunat. Langsung Fathul Qorib ini kan. Wa ma qala hu musannad ku marjuhun do'ifun. Sing bener itu wajib. Itu barokahnya apa coba? Sarah kan barokahnya kritik, ayo darani jamaah kitab takrir apa sunnatun muat tada terus sama Fathul Qorib dibenerin apa? Fardu kifayah Jadi mulai dulu kritik itu ada ya biasa. Tapi uang disini gue ikhlas, orang sebelah-sebelahan partai itu. Biasa harian ini. Tapi ya level ya syaratnya. Gue ngeritik aku ya dosa, ungkap gue butuh kelas. Butuh apa? Butuh kelas. Tapi kalau ambil ini ngeritik aku kayak di ini LSP kan Musa Tison, ya mati. Uang tinju apa kelas ya dong. Like Tison yang mau tolong di fill atau apa. Mungkin Tison itu Musa LSP kan ya. Yurah kalah kok kan mati kan. Jadi kalau Hamdani ngeritik gula, cara pengiran gak ngeritik, ngelama. Jadi ada kelasnya. Ini penting kalau aturakan, mereka seumban itu perdebatan itu banyak. Quran itu apa? Itu ya didefinisikan. Yang dikatakan Quran itu satu surat, bukan satu juz. Karena resiko juz itu sering mentaktek, memutus di tengah kalimat. Di tengah susunan kalimat. Ya tadi misalnya juz 5 lah, sing gampang, wal muhsona itu minan nisa. Ini kan gak mungkin berdiri sendiri. Awal juz 9 misalnya. Itu masih cerita tentang kaum Syu'aib. Langsung qalal malaa'ul ladziina stak. Itu kan terus juz kalau 10 normal gak? Enggak juga. Karena wa'lamu itu masih melok partai surat Anfal. Tentang apa? Pembagian goni. Kan jelas. Yas'alu naka anil anfal. Cara membagi goni. Terus diterangkan di awal juz 10. Wa'lamu annama. Khonimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu wal. Terus awal juz berapa lagi yang pakai taktek? Sama juz 8 juga sama. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadharuhum fi tughyanihim. Uang nek bakate kafir tetep kafir, roh kebenaran lah tetep kafir. Panjang atine tak wolak-walik kafir dewe pangeran. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahum. Wong ngono iku tak mbarno sesat. Itu satu kalimat. Satu kalimat atau satu kalam dalam bahasa Arab satu kalam. Terus Allah nambahi logika itu. Meneh dak trimo nabi, trimo kiai, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alim kulla syai'in qubula ma kanu yu'minu. Jadi ditambahi meneh. Jadi sebenarnya walau annana itu masih satu paket dengan juz 7. Wong ngono iku ora bakal iman. Meneh dak trimo dikandani nabi, dikandani wali, dikandani kiai. Upama malaikat itu tak turono kabeh ngandani nak Muhammad rasul. Wong mati tak tangekno ngandani nak Muhammad iku khat. Yo tetep ora iman. Coba awal juz 8 berarti ya masih ikut juz 7. Jelas ya? Tapi tadi saya berkali-kali bilang monggo mawon nak ditajia karena ini taisiron lil hifdi untuk memudahkan hafalan. Ya sudah kamu harus berkeyakinan begitu. Jadi kalau ada yang kritik ya monggo itu ngomong makna. Yang mentajiah ya monggo itu ngomong taisir mempermudah. Asal kode ikhlasnya tentu gak, sama-sama enggak over. Sama-sama ikhlas. Karena orang ikhlas, ini komentar. Dasar raso ngaji. Ini tau dasar raso seneng Quran. Ini kan status yang sama-sama bohong. Mana mungkin seorang fakih gak seneng Quran. Yang kritik. Ya kan kacau, sebuah orang ikhlas itu rusak. Ya nak mesti suarga tak protes dengan orang ikhlas itu, ribet. Rian ulama itu ngeri ngaji, latihan pertama itu ikhlas. Sampai Imam Bukhari itu ngarang kitab pertama ya bab niat. Mereka nomor siji ngaji itu ikhlas titik. Sehingga nak ngeritik yang ngeritik ikhlas. Dan Zakaria Al-Ansori itu sering ngeritik Imam Nawawi, tapi dia ikhlas. Ikhlasnya khawatir bahasa itu disalahpahami. Kemudian dia merevisi apa yang dikatakan Imam Nawawi. Imam Nawawi dulu mengarang kitab, dia mengkritik Imam Rafi'i, makanya darani Muharrar. Muharrar itu kitab yang harus disortir. Imam Rafi'i darani kitabnya beliau Muharrar, ya nyortir kitabnya Imam Harome. Jadi semua ulama itu mensortir. Kenapa? Karena era zamannya berbeda. Coba kita tahu misalnya NU zaman Mbah Hasyim Asy'ari itu khitab, tidak berpolitik. Mbah Hasyim piyambak, derek Masumi, dia bukan. Bareng NU Radirgani Masumi, Gus Wahid ngersano NU partai politik. Sehingga NU nanti derek pemilu sebagai partai. Disortir oleh Gus Dur, NU kembali ke khitab menjadi tidak politik. Disortir mana era di politik tadi saya PKB bawa pora roh, itu secara urusanku lah. PKB bawa P3 secara roh. Ya bawa roh atau roh, orang wilayahku. Tapi intinya itu biasa, ada kontrol begini itu. Ya Mbah Hasyim, NU, ormas. Beliau partainya melok. Masumi era Gus Wahid, NU jadi apa? Partai politik. Era Gus Dur, kembalikan lagi fitrah. Padahal mbah, anak, putu. Ya mungkin dulu zaman Mbah Soleh sini, Mbah Soleh buyut saya kandung. Mungkin caranya mulang Mbah Soleh darat rakyat yang ini. Kau murid alim Mbah Soleh darat. Mungkin mulang dan ramah yang ngotot ini. Ya tapi aku muridku kandani. Rian Mbah Soleh buyutku loh. Pas mulang Mbah Soleh darat kira-kira yang ngotot ini. Aku yakin gak ngotot. Biasanya guru nanti murid alim mulangnya rilek. Kan paham? Mungkin Mbah Maksum ya termasuk di ngajeni Mbah Maksum. Maksum ya rilek. Barangnya raku loh. Di murid ngeneki. Ngeneki itu lebih rasa diterjemah. Era kula aja le. Benten mboten? Iya kan benten. Tapi ikhlase sami. Napa ikhlase sami. Semangat mulangi sami. Istiqomahe sami. Saya mulang setengah dua dit. Tak perjuang no tenan. Kula ora mung nganggur lah sedene. Kula wingi cek teng Jogja. Gang wingi tuh seteng. Boleh di wae. Kula yo sibuk. Kalau ini rebu muncul di Naruan, itu jam 12.30 tak get, karena saya rapat di sarang sama Gus Yofu. Jam 2 tak teruskan lagi mulang. Itu mulang jam 4 kalau sorokan sampai Gus-Gus, ada Gus Arang yang sorokan Mahali sama saya. Jam 8 saya ngaji lagi. Tadi pagi saya berangkat dari rumah baru subuh, nggak bisa nilai anak pulang. Terus saat ini ngaji di Meriki. Itu kalau gak ikhlas lor hati kan, yakin lor hati. Terus gak lor hati, mantel, gak mutu cara pengiran. Orang ikhlas orang mutu. Dewe pangeran wong sing musyrikno ibadahe sok ben takon goleki pangeran liyane aku ora lara. Jadi misalnya kula mulang kok demi hamdani sebenarnya akhirat hak wong kowe arep-arep mbek hamdani kono kok nyapaati kowe. Tak goleki wis nepi dire neraka ora. Malah ribet tok. Padahal yo ora mlebu tapi wis. Insyaallah ora mlebu lah tapi ning pinggire. Lho nek ning pinggire mesti kan pangeran nak ngelingno nek mate wong mukmin wa kuntum ala safa khufratim. Jadi kabeh wong mesti pinggir kabeh, terus ana Quran, ana Kanjeng Nabi disafaati. Tapi wis ning pinggir lho. Lho kula guyon iki ana ilmune. Dadi kira tak tersinggung. Banyak wong Gus Pak aku ki jare pinggir neraka. Lho pancen ala-ala wale wong wa kuntum ala safa khufratim minan nar. Wis pas. Wis pas. Datanglah Quran, datanglah Rasulullah terus didok didokno. Dadi iku alamat aslimu ya wis ning tapi karek sithik. Tapi kalau ora bentaran jongkrono mboten-mboten. Bentaran jangan jongkrono. Terus Pak Ariku Pak Angko Jagung benar. Jadi barokah Kanjeng Nabi, barokah Quran, barokah ulama. Orang-orang sudah di pinggir ini di sana. Jadi ya kula suwun jenengan ngaji harus siap dengan mental ilmu. Ngeritik itu biasa asal an ilmin. Asal karena ilmu dan ikhlas. Karena tadi andikan kitab Fathul Qorib tidak dikritik takrib mabit di Mina ya hukumnya sunnah. Mabit di Musdalifah hukumnya juga. Tapi sekarang takrib tetap wali kan. Kalau jeling, kalau ingat betul saya pernah dari no Haji Bahmun. Tahun 2013 kalau haji. Ya itu jam 9 menang kurang sehat. Mungkin kurang sehat. Ya jam 9 malam itu kan. Jam Bahmun. Sekarang takrib tetap wali. Orang dia wali. Iya, darah ini mabit ini minah itu sunat. Aku tak melok takrib, Pak. Wis sunat, campur aku ya wis tua. Aku cek. Ya, benar-benar yang lakon. Yang sing darah ini mabit sunat itu ya ulama. Ya wali. Singkat cerita. Tapi gue rawlehan itu gue nong. Gue kudu mabit, Pak. Aku yang mana? Masa hukum benten-benten? Masa gong tua, gong. Jadi, Pak, gue pokoknya gue mabit, Pak. Mabit lho. Mabit ya untuk perjuangan. Orang rencananya gak mabit, jadi mabit ya untuk perjuangan. Barang kalau mabit jam 10, jam 11, kalau dengar kabar Mbah Mun itu akhirnya nyusul. Jam setengah, jam 11 itu pun saking hotel sudah meluncur mau nopo. Mabit. Tak takoki bendere. Lalu akhirnya mabit. Kayak enak kabeh gaji ra mabit. Padahal mau cocokkan mbek kula perkara pendapatnya kita takrib. Tapi nyata maksud kula, suatu saat ya, misalnya sampean punya istri yang lemah sekali atau orang tua yang lemah sekali atau ada kondisi tertentu yang kita lemah sekali, kita mengikuti ikhtilaful a'immah roh, nah, jangan paksakan mabit kalau kondisinya daru. Toh masih nyari kaul-kaulnya ulama masih dapat, yaitu pendapatnya takrib, nah mabit yang bina itu. Nah, tapi kita aplikasi aplikasi ya, kalau nggak ada udur ya sudah lah ikut wajib, kalau ada udur biar menang sunat. Itu pentingnya khilafnya apa? Lama lalu yang gua gak nom-nom ini gitu, terus nganggut takrib, sing arang takrib lan sira trimo. Maksudnya konsumennya raku wedol dol. Karena yang ngarang itu kan dengan nurani ya, Pak. Dong ini ya. Jadi kalau suwun, jadi gak usah tersinggung, gak boleh. Ilmu model tersinggung-tersinggungan dalam. Karena kalau ini termasuk ngaji dan budi-budi, orang itu rala melok. Bukan tersinggung malah repot. Nah, tersinggungan gak jauh itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kenapa ayat gak boleh satu ayat dibaca? Karena pasti berdirinya sebuah kalam, atau kalamun tamun itu nunggu sebelumnya dan sesudah. Sudah sih, tadi ini kalau mempertegas, nak iso, ojo geman, terawih, nganggung apa? Saya, nak iso. Tapi nak terpaksa terjadi, ya monggo. Ya semoga-moga di sepura, orang ya rapopo. Ya jelas ya, karena apa? Jelas ya, li'annahu lam yakun fil Qur'an ayatun mufradah. Karena di Qur'an gak akan ada ayat berdiri sendiri. Mufradah itu berdiri apa? Sendiri. Dalil ayatu mesti tastalzimu munasabatan lima qoblaha wa ma ba'da. Yang namanya satu ayat pasti istilzam. Konsekuensinya menerangkan ayat sebelumnya atau sempurnanya nunggu ayat setelah itu dawuh Sayyid Muhammad tastalzimu pasti. Terus saya ki akeh traweh maca sak. Kan gak kebayang itu. Dong ya. Dong ta ora iki. Iki ngaji bocah. Tapi nak ana sing lakoni ngono ya ora usah mbok loro, pira program traweh. Tapi tetap jelas ya balil ayat itu napa tastalzimu munasabatan lima qoblaha wa ma ba'da. Ya pasti, ya itu pasti, tasalzimu itu pasti. Lalu kok enggak gimana, misalnya ujung-ujungnya mocong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan anak buduwa, iya kan dia terus janggal. Terus piye. Mumbar domir wa'ib, waktu ujung-ujung mukhatab itu maksudnya piye. Ya baru kaya rafahamu, orang nyong alun. Ya aneh kan, ya mau, sama dulu nanti di Wahab. Makmum atau imam, atau siapa saja lah yang perlu baca surat sesuai konteksnya masing-masing. Karena makmum itu juga kadang kesunatan baca surat. Misalnya dia di paling belakang enggak dengar qiraannya imam, maka kesunatan ya baca apa? Surat. Ya, macam-macam lah. Atau kadang baca surat itu haram. Ya ada konteks yang haram yaitu kamu tidak orang yang menemukan waktu. Bisa menemukan waktu kalau meninggalkan surat, maka wajib meninggalkan surat kan ya ada sekian aturan. Nggih to nggih, misale sampean misalnya duhur tinggal 2 menit apa? Apa duhur tinggal kamu bisa idrakul ro'ah kalau ikut makmum masbut, apa? Sekali kamu surat sendiri dengan sempurna maka khorojal waktu. Kan mesti ada aturan ya seperti kaidah-kaidah di bukit. Saya ulang lagi ya. Kalau misalnya apa itu surat tadi ya, surat itu dibaca sendiri. Kan kita misalnya lihat di Fathul Wahab kalau gak percaya. Kesunatan baca ayat itu minimal yang mufhimah, yang memberi pemahaman. Itu di situ jelas. Laka summa nadzur, tidak kok kayak baca summa nadzur. Karena summa nadzur itu kan ayatnya kan terus nadi maknanya kan ini. Coba andekan sama orang Arab. Andekan sama orang Arab yang tahu bahasa Arab. Itu kan sama dengan sama mending ini. Kemudian berangan-angan. Cuma itu kan kemudian, nadzur. Cara kowe paham, mulane kira pahammu barokah. Imam mau ngono, coba misalnya ujug-ujug kita sono. Bismillahirrahmanirrahim, summa nadzur, kemudian berangan. Padahal bar bismillahirrahmanirrahim nyebut Allah, jangan-jangan domire ning Allah. Mana kriminal to? Yo. Padahal domir ini kembali ke orang yang benar-benar kriminal, nggih mboten. Jadi ku Walid bin Muri, kala innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadzar iku wong sing diceritakno ning summa nadzar iku jenenge Walid bin Mughirah iku yang berstatus kala innahu kana li ayatina anida wong iki wong sing duraka ning ayate pangeran. Lah saiki nek mbok waca langsung bismillahirrahmanirrahim jenenge marji'u dhamir kan kembali paling dekat. Paling dekat itu bismillah. Piye gitu. Mulane hati-hati ge, kula sepokoke kula suwun. Nek swane traweh iku wis kulhullah, sing penting sempurna. Wis adanya lah imam kulhu, wis lah imam kulhullah. timbang engke-engkean gonta ganti ayat boleh salah sasaran wis jangan delak. Ya engkak gonta ganti ayat boleh salah napa? Jadi suma nazaru balik kala innahu kana li ayatina anida ana wong sing durakani ayat-ayatku sa'urhiquhu sa'uda wong iki mesti tak lebokno neraka innahu fakkar wa qaddar mergo sa'urip-uripe mok mikir carane menghancurkan Islam. Terus buat waca bismillahirrahmanirrahim summa wah ini makanya ini ilmu ya sama rasa tersinggung biasa wae biasa rasa tersinggung tapi jelas ayat itu tas talzimu mesti ke yang sebelumnya atau setelah jelas ya ini jelas apa lo ayat ya balil ayat itu mesti tas talzimu munasabatan lima qoblaha. Nah, waktu bareng-bareng ben koyo ngaji TK. Lha mboten nung kabeh TK kula lah yo TK. Taman belajar napa? Ora taman kanak-kanak singkatane taman kiai. Padha tersinggung biasa wae to. Utowo kula dikonco niku urung kaji. Urung kaji tapi wong nggo anteng tuwen. Wong kabeh ngundang Kiai Haji. Akhire dekne ra iso ngelurusno singkatane Kiai Haji. Kersane haji. Orang haji tapi masyarakat yang ngundang kah apa? Aku ngelurusno wis ra iso, Gus. Padahal tak terasno aku lu dereng kaji, yang pun ngundang katok. Maksudnya kan mesti kan katok, maksudnya katok itu kah saja. Orang kah tapi apa? Katok, mesti kah saja itu napa? Gitu. Akhirnya dia nih. Tapi lu keramat, kanca kula hafal Quran. Niku bakal 2 tahun mengalami dipanggil Kiai Haji. Ibu kaji nih. Ah, baru dia kaji. Sebagian masyarakat ini jeling nak kaji singkatannya kersane. Kaji. Akhirnya dilurus nok. Saat ini kaji tenang. Nah, kang coba tuh beneling karena ini salah. Balil ayat tuh tasalzimu munasabatan lima qoblaha wa ma ba'da. Jelas ya, jadi balil ayat tuh nama. Tastalzimu munasabatan lima qoblaha wa ma ba'da. Jelas ya kalimatnya tastalzimu mengharuskan dari kata luzum. Pasti begitu, ora kok mungkin begitu, pasti begitu. Artinya repot sekali atau bahasa kasarnya bahaya sekali kalau hanya kita baca satu ayat. Nah, kecuali kamu orang alim mufasir memang tahu ada satu ayat yang mandiri. Tapi kemungkinan itu kan kecil. Kowe nyarat mom Imam Tarawih se-Indonesia boleh satu ayat asal dia mufasir alim. Kemungkinan itu kecil apa besar? Kecil, paling yang alim hanya berapa? Nak kowe kepengen sa ayat sing sempurna tak dudono, ayat tu den. Sak setengah lampir we. Ya ya ladina amanu ila tatayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil ajal wala bali nak kepengen sa ayat sing sempurna. Tak dudono ge apa ayat? Salamir, sarai itu sarai, sarai. Kena kuen. Apa ke contohnya sa ayat tapi sempurna? Yuk ayat tu, u ayat terpanjang dalam Quran. Berkawas birsa umatnya wa kasing utang. Mereka tengedikan raku lo, kabeh mufasir. Lima data kuno ayat tu dan akmal ayat. Berkawas birsa wong-wong pegawai ni. Ya ini utang mana umatnya? Lah yo nak kemen tak kok ayat apa sing pun faedahnya cukup cukup Gus iku ayat mau iku keren tenan. Tapi makmume gremeng. Atuk tolong ayat tapi inna atau inakal. Iku sa ayat tapi wajak tu pai dong itu wala apa ka tu naja tu pa kama Allah mah wa wajak tu wali mulia yo imam e ngapal kok kangen lan. Pas aku ngomong kono apa ayat itu salah sa ayat ini. Tapi aku ngomong kono apa surat itu salah sa ayat ini. Tolong ayat. Ya jelas ya, tapi kalau tuan sangat lah. Ngergani ilmu. Ya, kenapa ngergani apa? Meskipun kita tidak akan sempurna. Kita sebagai manusia tidak akan sempurna. Tapi ilmu itu dihormat. Kalau Anda tidak tahu ayat apa-apa, ya jangan satu ayat milih sing kulhu, to ina atau inakal. Ya, yang enggak resiko lah. Kenapa yang buatan apa? Wong li ila fi Quraisyin sing koyok ngono terkenal sak surat. Tapi banyak ulama sing darani ora sak surat. Itu melok gabung teng surat apa? Al-Fil. Makanya dimulai dengan huruf jer. Makanya di Sabha itu ada wasulul jami, kotul jami. Kenapa banyak ulama yang mengatakan wasulul jami? Gue jaga ini surat-surat sing awalnya wis nganggo huruf C. Makanya disapa banyak ulama enggak baca bismillah. Tujuannya nak sing pas ngono iku ben tetep faja'ala gum ka asfim makul li ila fi quraisin ila fim. Dadi kamane pangeran ngendikan ngene. He wong Mekah, he wong Quraisy, eling kowe iku tau ngalami dua peristiwa besar. Siji tak selamat no sangka pasukan gajah, nomor loro uripe miku makmur. Ya iku mergo li ila fi quraisin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Mulane ulama ana sing ngitung saksu saksu. Jadi wong ngaji ben meskipun kita ngikuti Imam Asim itu dua surah. Meskipun kita kesulitan terus li ila huruf jari tak alukin ning di ujug-ujug ning ngarep yo piye. Yo ra piye tak kok. Ben sampean ngerti wae mulane ana ulama sing ora usah faslul jami bilbas malah tapi kabeh di waslul jami ora usah qatul. Iku kira-kira sing pas yo nak pas kados napa li ila figurai. Mereka sami alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Itu peristiwa Quraisy apa enggak? Quraisy kan? Nah terus diterusno li ila figurai. Ya iku pokoke iku ngiling-ngiling karo ngaji. Ora usah mlebu nang ati wong iku ilmu. Ya ora usah ngremeng biasa wae. Karena memang itu ilmu. Ya kan begitu. Makanya jumlahnya surat di Quran itu berapa? Mana ada jumlah surat? Umumnya kan kita berapa? 114. Kita umumnya darani benar? Ya sama seperti Fatihah itu berapa coba? 7 kan? Nah 7 aja ulama beda-beda. Kita ngitungnya bismillah 1 ayat, alhamdulillah ayat 2. Tapi banyak mengatakan ya ayat pertama alhamdulillah, tapi tetap 7 ke ihdinash shiratal mustaqim. Nah soal khilaf itu biasa. Sama-sama 7 aja cara ngitung beda. Paham ya? Sama-sama 7 aja ngitungnya beda. Makanya ulama itu dihormati karena tadi walau la taqwan nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil. Tadi kan ulama itu semuanya sama malah kita repot. Jadi barokahnya beda-beda kayak tadi kita bisa ngikuti ulama ini. Ya sudah akhirnya ikhtilaful a'immah napa? Asal ulama betul ya itu khilafnya rahmat. Maka ulama ya khilafnya musibah. Wazatala nambahi sopa badum sebagian ulama fil khati dalam definisi nambahi fakwala mkodal sopa badum al muta'ab badu ditilawati. Termasuk Quran sarannya lagi apa? Yang ketika baca dianggap ibadah. Jadi paham rafaham kalau baca dianggap ibadah. Tujuannya apa? Liak ruja supaya mentul pemansu kut tilawati apa Quran sing wis dimansu tilawati. Atau liak ruja ya oleh atau liuk rija supaya ngetok nopo definisi al muta'abat ngetok nopo mansukat tilawah. Seneng di zaman wajah. Seneng liak ruja mansukat tilawah liuk rija. Tapi jelas bener kabel oleh kemudian jelas bener kabel. Gampang sih. Gampang liuk rija supaya ngetok nopo definisi muta'abat di tilawah. Si ngetok nopo mansukat tilawah. Atau liak ruja sudah jadi mentuh mansukat. Gampang sih. Liuk rija. Ya sama tambahan ini kan. Ben ora kedusan yang nyek terus yo dosa. Ya wis ngono iki. Liu Rija. Sawene muni mbo. Jare dene bilang Liu Rija. Supaya ngetokno apa definisi al muta'abbad di tilawati ngetokno. Mansukhat tilawati. Jadi misalnya begini, ada orang baca gini. Asyaihu wa syaihatu idza zanaya farjuhu malkat tatanaka lam minallah wa wallahu azizun hakim. Itu kan ulama sepakat bahwa itu pernah menjadi Quran. Kemudian mansukhut tilawah. Lah orang baca itu sudah tidak dianggap baca Quran karena statusnya mansukhut tilawah. Misalnya ada lagi di bab rodo, khom suradoatin yukhrimna kada wa kada. Itu dulu ya pernah jadi Quran bahwa khom suradoat 5 kali penyusuan itu menstatuskan mahram. Dulu pernah jadi ayat khom suradoatin apa yukhrimna menstatuskan apa? Mahram. Tapi itu sudah mansukhut. Itu kalau dibaca tidak termasuk Quran. Jadi setelah berstatus mansukhut tilawah, status Qurannya itu ya hilang. Artinya hilang itu kalau kamu tidak wudu pun boleh megang. Paham ya jelas ya? Jadi napa al-muta'abbad bi tilawati napa liyukhrija mansukhut tilawah. Beda kalau hanya mansukhul hukmi itu tetap kita baca mendapat ganjaran. Kalau hanya apa? Mansukhul hukmi kayak apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajaw wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhrad. Orang yang ditinggal mati suaminya maka idahnya setahun tanpa boleh keluar. Kita tahu kan hukumnya mansuh kan? dinasa dengan yatarobasna di anfusihinna arba'ata asyuriw wa asyara. Paham ya? Yang tadi mata andal khalil wa rilfrat itu mansuh. Tapi hanya mansuhul hukmi. Sehingga kita baca tetap ibadah. Ya jelas ya. Jadi dalam ilmu Quran ada mansuhul hukmi, ada mansuhut tilawah. Kalau mansuhut tilawah itu statusnya tidak Quran dalam konteks. Misalnya dipegang gak usah apa? Wudu. Tapi kalau mansuhut tilawah, apa mansuhul apa? Hukmi itu tetap diberlakukan kayak Quran. Gak tadi apa? Waladina yatawfawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hawli wa ghairi al-qur'an. Wa suratu te surat ya surat ujumlatan. Wah, jadi pinter tenang ya, ulung Al-Quran keren ya. Kayak latihan jadi mufasir. Wis latihan lah ora usah tenanan. Wah, ini khatamnya nanti udah tua. Ayo milih cepat khatam, mau pora khatam tapi paham. Ibu jadi ngelama. Ini khatam ya, Pak. Lagi latihan nih. Tua-tua. Jamu bujur nih. Saja ini kalau sanggup loh, kilatan sahulan dengan kalau tak hatam no, tapi dosa gede, tinggal bujur, tinggal anak. Yang nom-nom rapat itu. Yang tua-tua. Bujur ini udah nyanyi, dia mau tengaruan malah repot. Nah ya lah, gus-gus ini ngomah, era nyukupi, pemenah ini podo. Tapi nak sanggup gak apa-apa. Nggak tak kayak ruang demo. Sono itu pengawalnya. Jadi wong wedok itu gondang-gondangnya wong wedok. Mana ada sampean jenengan. Kanjeng Nabi di. Mana kulon wong wedok wedi tenan. Tapi wedi ape ora wedi. Sama tak ceritain ini niki dia termasuk ulumul Quran. Sama pokoknya tak jamin saya ngaji tetap berusaha semuanya tentang ulumul Quran. Meskipun kula sawangane iku ya. Kanjeng Nabi niku riyen niku nderek hukum sing sedurunge. Kelengeng-eleng ya Rasulullah itu namung nderek ana hukum sing sederhana. Mereka manusia itu tiga pengiran sempurna. Saelah-elah manusia itu aturan. Ya saelah-elah manusia itu tidak ada aturan. Mulanya ketika Nabi, semua kebenaran zaman Jahiliyah ya kebenaran dalam apa? Islam. Karena Islam itu dibangun alal fitrotis salimah. Ini ada fitroh sih. Zaman rongono Islam, kira-kira orang Jawa itu ngaram nyolong. Kira-kira. Ya pun menjijikkan nyok. Zaman rongono Islam, kira-kira orang turu bantalan telepon. Kira-kira. Dia buatan tetap bantalan kaku. Mereka fitrah manusia itu ijtinabul khabisat ngedui barang sing jember. Jember. Zaman orang-orang Islam kira-kira wong uyah ning kasur dan ning jeding. Kira-kira. Tetap ning jeding. Nah, Islam itu datang. Fitrah tawah ilati. Fatorona sa'aliya. Islam itu numpang adat sing salimah. Kenapa adat sing salimah? Lani fa'akim wajah kalidinil qayyim. Apa itu? Termasuk. Kenapa? Fitratawahi lati fatrat nasa. Nah, saya ini kue ngeloni ibumu boleh tahu. Tidak jawab saja, ini latihan TK tadi. Taman Kiai maksudnya. Tidak ngeloni ibu boleh tahu. Tidak boleh, yakin kan? Nah, kalau ngeloni ibu itu tidak boleh, maka istri itu statusnya harus benar-benar tidak ibu. Istri ya istri, kena dikeloni. Ibu ya ibu, tidak boleh dikeloni. Maka kalau seseorang menstatuskan istrinya kayak ibunya, maka menjadi semi tolak. Disebut ning kitab jenenge di dia rungokno ya rungokno tenan. Karena itu enggak proporsional wong istri yang khasnya itu boleh dikeloni. Nah pas gelem di Hamdani maksudnya nara gelem sowet ngono kuwi ya maksudnya hukume. Nah kejadiannya karek gelem ta ora. Maksudnya hukum khasnya wong wedok bojo ora kena. Dikeloni. Khasi ibu gak kena dikeloni. Makna ya. Lah saiki ono seorang suami mensamakan istrinya kayak ibunya. Berarti sama dengan mengatakan kamu haram untuk saya karena kamu sudah kayak ibu saya. Rungono ya. Lah iku dulu oleh Islam, awal-awal Islam dianggap tolak. Dianggap napa? Tolak mergo tasbihul zaujah alati hiya khase oleh dikeloni bil ummi sing khase ora oleh dikeloni. Wanyen ulama syaratnya kudu rodok vulgar wanyen ra oleh separuh-separuh. Wanya mengenai ngaji takrib ya vulgar ra oleh tak arif kok separuh-separuh. Wong zina iku piye? Ora oleh arif. sing tidur bareng ra oleh kudu jelas ila jul khasafa au qadriha kudu jelas mergo nek ora jelas tak repot anggere ana wong lagi kelon jejer wah zina iki dirajam ora iso kudu jelas. Jadi dadi ulama iku belum ragu kudu rada jorok pancen wong gelem ora oleh hukum kok gak nopo gak jelas. Tapi nak wong priayi ya tetep ben priayi tapi ora usah dadi ulama. Kuwi dadi ulama ya koyo ning takrib. Idarane iki ono ila tu khasa kok opo yo ono kok priayi kok piye ukurane kok piye. Mulane kulil hakko walau kana nopo. Saya ulang lagi ya. Khasnya suami, khasnya ibu itu apa? Enggak boleh dikeloni. Apa kalau dijima vulgar ngono. Khasnya istri boleh dikeloni. Nah, dulu orang Arab itu tolak tertinggi, saya ulang lagi. Dulu orang Arab talak tertinggi adalah tasbihu zaujah bil ummi, menyamakan atau menyerupakan apa? Istri dengan ibu. Itu tolak tertinggi. Bahkan sandure tolak bae. Dulu belum ada tolak bae sing buta mukhalil di Cibi Hamdani bareng ruwet. Nah, haulah itu wong ayu. Itu penting cerita ayu. Mulai di sini, tarah itu hanya bakas wong ayu. Ayah itu mulai di sini rapati dari tarah. Kunane kuno itu wong ayu menarik di bak. Haulah itu ayu-ayu ini wong. Ayu banget. Untuk wong suka. Jenenge itu Aus. Aus bin Somit. Pokoknya jenenge itu. Nah, ilengku. Nah, keliru ya dikoreksi. Tapi ya ngamak yang ngoreksi. Haulah itu ayu. Itu penting. Mereka nak elek rata di bakas. Haulah itu ayu. Mereka ini kena ceritanya wong elek, itu orang-orang terjadi, kudu wong ayu, contohnya itu kudu ayu, nah elek, kasih. Singkat cerita, kalau ayu, tak boleh balik, apa? Wais ayu, bodinya api, itu kudu loro, orang oleh ayu, bapak ayu. Wah, beri wajah itu sepakat, mau dia ini mau barakat, mau biye, walau hasil itu. Barakat menawa ya, agak-agak ya barakat, mulai. Mereka aus itu ya, sekolah kampen itu, rotok garang, mulai itu pas kaulah itu sujud. Ya sujud sholat itu sujud sholat. Rokai sujud sholat itu. Ya semuanya itu. Kabeh tarik. Kan arah percaya dolar yang sawi. Aku gak arah kalau bodoh ini. Kalau orang lah nanti ilmu jujur. Tiba ibu bapak sopan jubulnya ada jujur. Kalau ini orang tapi nanti ilmu jujur. Ada yang ngomong uang sopan tapi jubulnya ilmu ini. Kok. Ya ya ya. Bener ya sopan ilmu jujur. Itu kabeh tarik sepakat. Bareng roh pas sujud. Ayu mau. Ayu bodohnya api. Pak jabat tu aji zat wah makna ni semua wah bujuku wes suci perkawis minyak kan saya kira besok besolat berarti besok apa suci dalam pas mulai masuk kamar itu pas sujud tu sengar lagi koro wah pak jabat tu aji zat wah akhirnya besok nahan diri saya kiri di kamar ni serata terangkan tu. Yang mana ini kudu ada kata ayu, orang elek gak ngarah terjadi. Suci karep karep mukono. Kayak di bojo merama, suntuh di pedu. Suci orangnya podo aja. Kalau ini suntuhnya yang kudu. Kudu ayu. Nah, yang itu religius. Religius itu, wong lagi seneng-senengnya sholat, kok dijak ngono kan gak gila. Yang lanang, semain nabrakan, jadi wong lanang. Permangan gak jalan Arab, bapak ya Arab. Ada mungkin roh yang hamdani nak ngomong dulu. Dijak gak gelem tu betul. Perkara ni lagi nikmati nama religiusitas tu. Kok gelem ngamuk jadi orang lanang babi ku ditolak kan ngamuk. Kondek kopi rak gelem ni jadi sanya pura nak babi ku rak gelem. Makhluk ayu tu. Nak elek kan ngamuk. Malah ni contohnya ku dua ayu, jadi ku tu terkenal. Wes akhirnya mangkel ini, mereka kajati orang kesam, sanggeng mangkel yang lontarno kalimat zihar anti alia kazuhri ummi. Dan itu kalimat yang disepakati fakot tolak. Di era itu kalimat itu disepakati fakot tolak karena kebencian yang luar biasa sampai disamakan dengan ibunya yaitu sekarang ada jamek yaitu itu itu oleh dikeloni. Jadi sama dengan ibu dengan adat Arab itu jameknya pemersatunya wajib tasbih adalah enggak oleh dikeloni. Kuwetan sing lanang. Sing wedok ya kuwetan, kutune waduh. Bojoku sugih sing rumah aku saiki wis gak halal kanggo aku mergo wis di. Sing lanang ngono wangis getur waduh bojo ayune ngene kok saiki. Bali padha getune. Lah ora elek karena getur. Mulai contone kudu ayu. Kabeh ning kitab ku nerangno, kok oleh ayu ayune. Jadi Muhammad ini mengalami ora ya ora roh. Akhire wes ayo dosowan Kanjeng Nabi. Dua orang ini setelah sadar ayo dosowan Nabi. Sowan Rasulullah. Nabi pas itu saya beri gambarannya, Nabi itu di Ko'ah. Ko'ah itu ya mirip ruang tamu, mirip tapi tentu tidak sepersis. Karena dalamnya Nabi itu terlalu sempit. Sayyidah Aisyah itu di kamar. Bahkan Sayyidah Aisyah itu enggak dengar persisnya kasusnya apa, enggak dengar. Saya ulang lagi, ini penting sekali nanti. Kan? Ya Sayyidah Aisyah itu enggak dengar persisnya kasusnya apa. Beliau hanya dengar ada Khawla, ada Aus bin Somit yang baru debat dengan Nabi. Debat! Singkat cerita, Aus pulang. Yang tinggal wong lanang itu kayak hukum, pulang. Yo rai khurimti alai yus kowe haram kanggo Aus. Aus ini wong lanang wis mulai haram lah golek liya gusti pokoke wong lanang kan. Khawla gak terima. Ndak ya Rasulullah, engko harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya betapa wong itu kondange. Menadak kiai Kanjeng Nabi dilawan. Ndak ya Rasulullah, engko harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya jari Nabi, sementara ini hukum pokoknya dia itu kayak tolak. Uamu, kok enak ya Rasulullah? Akala syababi, wa afna umri, wa nasartulahu batni. Ngerti kan ini rotok corok. Kok enak? Aku ayuku dintek nondik nih. Wa nasartulahu batni. Tak gelar petengku ya kagum dia. Wah, ngomong gak rotok corok. Wah, kok apa teke? Mereka hanya seneng apa lah. Kalau sembong somor. Ngerti kan ini rotok corok. Wa nasartulahu batni. Jadi dapat terjemah gitu. Udah pinter lah ini. Ini gara-gara aja gitu. Kok enak? Saiki aku wis tuwa dipegat. Terus kula ni innali auladan sigharon. Saya ini punya anak banyak ya Rasul, cilik-cilik. Indumam tulum ilayya ja'u wa indumam tulum ilayhi dha'u. Nak tak rumah kula piyambak kelaparan, kula ora duwe dhuwit. Nak tak elokno sik bapake, oh mesti terlantar, mesti ngetu babon liya jenenge wong lanang. Wong ngawok tok titi, wong ngawam. Nak tak rumah tak kelaparan, aku ora duwe dhuwit. Tak kena bapake mesti terlantar, jenenge wong lanang ora ono babon mesti golek babon. Iya, wes masyur mulai di sini. Tonglanang satu sih, semua. Wah, ya Nabi kan wongnya bijak ya. Cara kiai malah kenyentak. Jadi Nabi, iya tapi hukumnya sementara ngono. Nganti pangeran untuk nurono hukum hanya. Nah orang yes ngono. Nabi gancam gini. Ini kisah nyata. Ya Rasulullah, wah, jika lapor jangan rakene. Jangan tak lapor pangeran. Terus wongnya pula pasti lapor pangeran. Asku ilallah wahdati wa faqati. Nak jenengan tak lapori ra kena wis asku ilallah wahdati wa faqati. Tak lapor pangeran, keadaanku ku melarat, keadaanku ku susah. Mulai kawis. Iki tetok nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Wis mulane ra ono wong alim kecuali imane tambah. Jeneng Rasulullah ku nabi tenan. Yo muka syafa tenan yo nabi tenan. Mulai ning kamar sujud. Ya Allah saya ngalami seperti ini. Saya ngalami seperti ini dan saya tidak ingin tolak. Itu bapaknya anak-anak saya. Terus nek kula saiki wis ora ayu kok dhisik. Masalah nek kula muat terus ning pangeran. Akhirnya malaikat Jibril turun. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujati jeneng wedok. Mak tak manani sik sik. Qad sami teman-teman pirang sapa Allah apa qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Ora lazi lati sing tukang ngomong mulai dhisik wong wedok. Qaulal lati ing pengucapane wong wedok tujadiluka mbantah. Orang tu kau wilu tu jadi lu kan, jadi lu bantah lu jadi mujadalah. Orang matur api-apian lu jadi mujadalah. Nak wong Yogyo dimasalahkan matur lu, so orang tu jadi lu kan, tu jadi lu kang matur ni so polati kang siro, visaujia yang dalam babakan bujuni lagi. Terus watas tadi lapor saya kita lapor pangeran, si kaya lu wajud. Kudeng terang itu, mana keluar awan ya, wajib yang wajib perkoroi. Juga kayak gua ada fan dua beta tapi yang tengah citra oleh gua ono sing orang sing masalah kayak Hamdani terus labrak bojone malah perkara lho ra wani bojone jak engko ra kowe sing labrak wong lanang wajib nafang wedo mesti ono sing muni ora kok iku gus malah jelas ya qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zo Kanjeng Nabi lho kae rujukane Kanjeng Nabi kok wani ditujadi lho terima kiai Kanjeng Nabi ditujadi lu pemenang terima. Watas taki ilam. Terus ngendikan di pangeran wawahu yasma'u tahawurakuma. Leku ngendikan di Sayyidah Aisyah. Muhammad Rasulullah dan Nabi tenang. Kanjeng Nabi langsung gemrotes karena kalau beliau dapat wahyu gemrotes. Terus ngendikan celokno khawlah. Celokno cawe itu ibu khawlah celok wanrin. nazala fi amriya sya'un saiki tentang dene sono ayat. Ditimbali khola aku nangis. Nangisnya di depan Rasulullah. Saya ketika di kamar itu tidak ada yang tahu kecuali saya sendiri. Bareng diwaca ayat itu aku nangis. Betapa Allah itu dengar min fawqi sab'i samawati. Allah itu mendengar betul min fawqi sab'i. Jadi khola orang cerita aku diwaca ayat tadi. Qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi. Kanjeng Nabi ora pirsa nak khola aku sujud ning kamar donga iku. Khola ora pirsa urung nyeritani nak bareng lakoni iku ning Kanjeng Nabi. Jadi itu ayat itu malah jadi dalailun nubu. Betapa Rasulullah itu benar-benar Nabi ini pengirat. Barang diwacakno, terus jadi revisi tadi. Bahwa dihar itu tidak tolak. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma'humna nabu ummahati. In ummahatu milallai waladina humba innahum layakuluna mungkarum minal qawli wasyura. Terus diputusno dihar itu ora kaya tolak, tapi wajib bayar kafarah. Akhirnya ada solusi. Aus bayar kafaroh, tapi hukmu zaujiyah tetap. Tapi itu jadi pelanggan acara gak gitu. Nak kesunatan yang itu, aku ngelabrak, paham ya. Jadi orang terima kiai, aku ngelak kanjing Nabi Wedi. Tak kondang Nabi. Tapi pewani teman-teman, pengenannya kadang ngasih. Bener. Jadi kira-kira cara bojone Hamdani, ya Allah, bojo kok ngene iku piye? Iku pangeran kira-kira ya bener loh, pancen ngono tenan. Ada macam-macam mbek wong wedok. Wah, repot dilaporo pangeran rek. Nah, untungnya bojo-bojo kita itu ndak wali, ndak wali, ndak dekat Allah. Nak di masalah mau lapor mertuamu enteng. Jadi makhluk lapor mak. Enak bojomu wali hati-hati. Nanti masalah dilaporo pengen. Mane ora sarap diwali sing biasa wae. Dadi nek ana masalah iku santai ora. Nek ana masalah apa? Kan makhluk ke makhluk kan enteng, ngadepi makhluk kan enteng. Ning ngadepi pangeran. Lha iku Sayyidah Aisyah herane gini. Wong aku pi kata Sayyidah Aisyah kenangan. Wong aku ning kamar wae ora pati paham, inti masalahnya apa gak pati paham. Kok pangeran paham tenan bahwa itu peristiwa di ada tertel Allah di nahu minkum min nisa'ihim ma gunna ummahatihim in ummahatu milallahi walatna wa innahum la yaquluna mungkaram minal qawli wa di apa artinya ayatnya yo tertel bahwa itu tentang di orang-orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya hakikatnya tidak pernah istri itu jadi ibu di mana-mana yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Artinya gini terus jadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak menjadi hukum. Ya kan omongan salah, wong istri itu pada anu ibu, wong hase ibu melahirkan, hase istri dikeloni kan gak sambung. Makanya yang dikandung pangeran gak bisa. In ummahatuhum illallahi waladinahum sing jenenge ibu ya seorang putri yang seorang apa perempuan yang sudah. Kalau ada orang menyamakan itu wa innahum la yaquluna mungkaram minal qawli wa zura berarti ngomong hok ibu, wong bojo kok dipadakno. Dipadakno apa? Ibu, sekeliru. Kayak aku muni, Hamdani ku mufti. Woi kok, jelas yakin kok. Memotongannya ini kok darani. Mufti. Jadi intinya terus jadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak merubah keadaan. Woi, terus rubah. Singkat cerita, kaulah itu galau murid sepuh. Nanti sangat pulang nombor pintar. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kaulah itu. Umar pun jadi khalifah, jadi amiril mukminin. Tahu badai acara nopo nu stop mbak kholo. Ajus dia ini statusnya wis gak ayu mau, sing gak wis gak warna tuh tuh lagu bat nih mau soal wis ajus. Tapi elek rasli, elek tua yang bertora elek. Umar itu badai acara penting dicegat tenggalan di sini kholo, di kandang kandang. Iku Umar medun kok on pongrung sampai pengawalnya ngenteni kafe. Terus lagi banser lah ngenteni kafe. Tapi dijar ada banser. Pas pampres lah, kemudian ini presiden, nama presiden, pas pampres lah. Soal aku yang hamdan ini lah, dan dalamnya. Saja ini musibah di bendera yang ini musibah. Saya sana mati lah. Nah, akhirnya, lah itu cara saya itu dikandani setengah rolas, ya setengah rolas dari dulu, nganti mes setengah telu, nganti mes dulu itu mes kodok, aman-aman bisa. Sampai pamit dari Sayyidina Umar, ya Allah, kalau tak pamit sholat dulu. Wong kaget kabeh Umar garane ngono kok bertekuk lutut ku piye? Wong mletene kok kaya ngono. Apa salate pamit kabeh kok tak sholat ribu. Mereka ngantai setengah rolat kira-kira nganti setengah telu. Nganti meh apa? Meh kodok apa? Duhur. Umar dereng duhur. Kajane yo meh sholat normal tapi gara-gara di stop. Akhirnya orang semprot, ya Umar, dia itu siapa bisa menghentikan kau sebagai Amirul Mukminin? Terus dari Sayyidina Masyur itu, kamu tahu dia siapa? Yallati sami Allah qaulaha min fawqi sab'i samawat. Ayasma'uha Rabbul Izzah wa la yasma'uha Umar Masyur. Iku wong sing pangerane ngrungokno nek dhekne protes min fawqi sab'i samawat. Pangeran sing pangerane nek dhekne sing ngomong kuwi dirungokno. Sangko langit pat itu. Ayasma'uha Rabbul Izzah wa la yasma'uha Umar. Pangerane ngrungokno kok meneh Umar. Maksudnya Umar di bang perkara meneh. Jadi ya cara pikiran Umar kaji Nabi di soal pemenang terbaik. Nanti hati-hati ya, bung Wito hati-hati. Tapi hadis mau mau khusus wong ayu. Mereka nak bojomu elek, masih ostrusi lagi sholat. Kita tenang dong. Gak jawab ya, tenang dong. Tenang ya. Tenang. Mereka contohnya ini kalau jelas Pak Jabat Hu Aji Zatuka. Terjemah dewe yo. Fa'a jabat hu azizatu. Ora manani mongko gawe ana hu ing zaut apa azizatu. Wis manani dewe. Wis jelas. Nah elek kan wis ora wis. Ora pas salat wae ke santai apa meneh. Ya mulane dadi ayat napa? Mulane kata ulama sing maca niku mboten mujadalah tapi napa? Mujadilah. Nah umume mriki maca mujadilah napa mujadalah kan ada dua nama. Mujadalah atau mujadilah. Ya normalnya itu mujadilah karena kaulal lati tujadiluka berarti jadala yujadilu mujadalatan. Berarti nak mu'anat kan bahiya mujadilatun apa? Bahiya mujadilatun. Wong wedok sing mado. Nah karena ini pakai lapat mustarok, pakai wazan fa'ala kan berarti musyarokah. Ono korbane sing dibantah ya kanjeng. Makanya ulama ada mengatakan mujadalah saling debat. Tapi sakjane teng tareng Nabi boten debat. Nabi posisi diam. Musawang wedok is milai meneng. Terus Nabi berkali-kali dibantah menghentikan. Ya pokoknya hukumnya ngono se. Tapi ya ojo ngono Nabi. Jadi aku juga ngertos pulau ini. Gak ada anak kata. Orien pulau layan semua cuma. Ini gak apa-apa. Anak pulau di rumah pulau marah. Di rumah dia ini mesti terlantar. Nanti kan. Ya ampun Nabi nak hukumnya tentang. Matur pangeran. Matur tenang. Ya iku mergo wali, nek bojomu kan gak wali. Ana masalah lapor tangga, kadang lapor mbok edi ya, tamu itu. Makhluk lapor napa? Tamu. Mulane mbok lawan ra kuat, yakin ra kuat. Mau ora wali ini napa? Tidak bojomu kaula, oh tuntas ya. Mulane di bojo wali ku yo ya susah. Kalau nak bujum wali, ke wali bisa, nanti babak, no? Ya, bujum wira usah hati-hati. Tapi kan ngarang, ngarang mikir tong, itu sana. Nak rawong ayu, terang. Terus engkau dulu nih tafsir sawi atau tafsir budi mawon wonten. Terus ada kalimat itu, fa'ak jabat tu, ajizatu. Mbak ajizatu amat, nanti bapak dulu nih kamus piambak. Nengkap ain, jim, zat. Wa surat uta surat ya surat ku jumlah tim jumlah nang Qur'an sing Qur'an apa kang disidik-sidik jumlah ku salah satu ayat ten utawa ayat musammatun kang dijinasno bismin kan isim kelan nama qosin kang qos lah kedhi surat ditaukifin kelawan puwuruk minan nabi sallallahu alaihi wasallam di antut karo gambar atus den sebut apa surat didalikan ismi kelan mengkono-kono jeneng wa tastahira lan terkenal apa surat di gandalikan ismi jadi yang dikatakan surat niku sesuatu yang punya nama, yang nama itu khos. Tapi khosnya itu karena masyhur dengan nama itu. Ya, jadi ini penting kalimat bidzalikal ismi wa tastahiru bihi kebetulan masyhur dengan nama itu. Ini kalimat kata kunci. Jadi sama enggak usah mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot. Saya ulang lagi ya. Jangan mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot. Jadi masyhurnya seperti itu, tapi kita tidak usah ingat-ingat makna. Makanya sebagian ulama ada mengatakan al-aula ayyukola suratun fiha zikrul Baqarah, suratun fiha zikrul nisa, suratun fiha zikrul an'am. Ini rumah tenanan ya. Ini pentingnya ngaji, ngaji bae wong sing tenanan. Kalau niku bae sampean percaya kula lah kula tetap belajar. Makanya ini buktinya, saya kemarin beli kitab ini. Saya itu punya kitab Itqan itu 3 kalau enggak 4. Kemarin beli lagi baru, tak letakkan di sini, tak tinggal. Karena kitab ini makhudun muktabas dari apa? Itqan. Saya ulang lagi ya. Surat itu dengan nama itu tuh karena masyhurnya saja, jangan angan-angan maknanya. Karena maknanya Baqarah rak sapi. Jajal misalnya ke wong Arab, terus muni surat sapi. Surat An'am surat rumangkang kan lele. Makanya banyak ulama mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul Baqarah, surat yang di situ membicarakan sapi. Di antaranya membicarakan sapi. Suratun fiha dzikrul An'am, surat yang di antaranya membicarakan An'am. Karena untuk menjaga takzim sama Al-Qur'an. Jadi ini penting, ini pentingnya ngaji. Dan ini musalsal, sampai lihat dalam kitab-kitab besar. Nah, tapi masalahnya kan masyarakat itu enggak siap kan dengan seperti itu. Pemenang koyo tanggane Hamdani kan ora siap. Masa to ngaji apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Kan apal-apal. Akhirnya digawe gampang jenenge surat. Tapi kita harus meyakini bahwa surat Baqarah itu gampangnya omong. Ojo kok terus dibayangno nak ngono temane kabeh tentang sapi won rokok. Ngono. Dong ya. Dong ya. Awak jadi ngaji uban sopan, tapi aku nak sopan kira paham paham yakin. Salah kau nang nyuwun saya bu, kita tuh sini ayatun. Nyuwun sopan, serang apa? Utak utak nenek ini gak diwabur serapa? Jadi pulau sen, pulau rasopan itu dipaksa jenengan orang tak karat pulau. Lihat aja lah bes. Bulan depan aku tak latihan sopan. Kado sini ayatun, nyapun sana. Tandri yang dekado. Jadi memang rangno ilmu itu kudu vulgar, gak ngono ora paham. Tapi ya sing bakat, ora bakat rasane iku. Wong kulkul lu ya'malu ala syakilati. Wong pada akhirnya bergerak sesuai bakat masing. Jadi sing sopan ge monggo terus mawon kaya kula tak terusno. Wong ketemu ning swarga nek ora usah ribet. Aku jalur mulang mubin iso jelas, kono jalur so sopan. Kaya kowe-kowe jalur murid. Jadi gelombang kedua, murid itu gelombang kedua. Perawal lah murid bus warga di sini guru gak sopan. Maksudnya itu gelombang apa? Jadi kalau balik malah ya, kita tetap gak boleh membunuh khazanah ulama. Banyak ulama dulu yang mengatakan sebaiknya katakan suratun fiha dzikrul Baqarah, surat yang diantaranya di situ diterangkan tentang sapi, yaitu sapi, sapi saja sapi khusus, yaitu yang dipakai media Nabi Musa untuk mengenali pembunuh yang belum ditangkap, masyhur kan? Paham ya? Nah, An'am juga gitu, Nisa juga gitu, Yusuf coba misalnya surat Yusuf, bahkan Nabi Yusuf itu hanya berapa? Pertama terbatas Kanjeng Nabi, kamu saya beri Quran Arabian gini-gini, meskipun sebelum itu kamu belum tahu Muhammad. Nabi Ibrahim misalnya, ya tidak tenang Nabi Ibrahim. Maksudnya enggak semuanya tentang Nabi Ibrahim. Ya paling banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau nabinya. Coba surat Baqarah. Bakat sapi itu mau pirang halaman. Enggak sampai satu halaman penuh kan, mulai apa? Wa qala Musa liqaumi tersinna wa amrukum antasbahu. Baqarah seterusnya hanya berapa itu sampai terakhir apa? Wa qataltum nafsan fadaratum fiha wa murjum makuntum faqulna dirba dekat. Dan sampai situ saja. Lainnya itu apa? Dzalikal kitab laroi babi. Terus bakas utang. Bakas wattaku yaman turja'una fihi ilawah. Bakas haji. Malah bakas haji itu sampai berapa halaman itu coba? Al-hajju asyurum ma'lumat. Itu sampai wa'atimul hajjah semua sampai berapa halaman. Terbanyak menurut saya surat Baqarah malah bakas haji. Dia buatan. Coba hitung saja. Wa'atimul hajjah al-umrata lillah fenusir. Al-hajju asyurum ma'lumat sampai detail. Nah maksud saya begini, andaikan orang itu pakai bahasanya ulama dulu, maka tahu proporsinya. Ternyata Baqarah hanya dibahas sedih. Coba kalau kamu tahu bahasa Arab, itu kan nyun sewu kan yura pantes. Coba misalnya sampean semua alim, terus muni surat sapi, enggak, itu tahkir enggak coba. Makanya kan yura pantes, mosok surat. Coba kalau diterjemahkan, makanya ini kalau suwun lah. Sama ngaji kulo diniati ikhlas, ambek diniati takzim mbek Quran. Paling enggak Kowe muni surat Baqarah itu wis terkenale ngono melok-melok ngomong ngono-ngono. Bener Said Muhammad. Ya karena terkenalnya begitu, tapi bukan berarti kita ngimani. Iman kita adalah suratun biha dzikrul Baqarah. Paham ya? Surat yang di situ di antaranya menyebut Baqarah. Tapi bukan semuanya di Baqarah tentang wis jelas sampean sing roh wis karuan. Awal surat wis jelas tentang Quran dzalikal kitabu larui tadi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna. Kan enggak ada sapinya sama sekali. Engkok ning akhir-akhir ya idza tadayantum bidain. Akhir dari Baqarah bakas ukti itu surga nanti ana teng ngendikan terus wa ukti itu zahroen. Zahroen apa akhir Baqarah di antaranya. Iku la yukallifu wa nafsan illa. Kayak apa indahnya surat Baqarah? Bahwa umat ini kata Nabi punya kelebihan yang enggak dimiliki umat sebelumnya, yaitu diberi hadiah akhir surat Baqarah, yaitu kita mesti salah, wis mesti salah mek pangeran disepuro sedurunge salah ora penak. Asal donga Rabbana la tu'akhidna innasina ora penak wis. Ya Allah kapan-kapan kalau salah lho. Perjanjian ini ngeten, ampun siksa. Ora penak wis. Koe rai-rai gini kan mesti salah, ora kok mungkin salah, mesti salah. Lah kon donga se Rabbana la tu'akhidna innasina. Oh, ora penak ya Allah, jangan beri sanksi azab kami jika kapan-kapan kalau salah. Dan setiap doa itu Allah ngendikan qad fa'altu, oke tak turuti. Mulane Nabi nangis, nek penake umatku urung salah, wis nggih perjanjian dhewe pangeran Gusti. Kapan-kapan nak salah lho Gusti nggih, maafin nggih. Kare pangeran, oke fa'altu ya oke. Kalau opo? Mulane kula dadi kiai sakjane dhewe perkara niku. Mau aku kalau buatan pura dari kayak khusus nemen kok penak ra manfaat ayat itu sehingga kiai manfaat kok aku orang makanya kalau dari kayak tewenang salah Allah aku sedih perjanjian Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto jadi kayak apa indahnya tapi udah laku nih mungkin mau cerita ilmu. Nah terus surat ngono iku kabeh mbok arani surat sapi. Kacau gak? Oh, kacau, kacau sekali. Makanya saya ulang lagi ya, tetap kita mengatakan umumnya wong muni surat Baqarah, tapi anut dawuh Said Muhammad, dawuh ulama-ulama dhisik, suratun fiha dzikrul Baqarah. Sama lihat nanti di etkon, di semua kitab. Nah, iso maca tak bantu artinya ini, enggak usah waca dhewe ini ngomong. Nah, rafam, pokoknya artinya sing koyo diterangno Gus Mbah mau. Jadi sing bener apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya surat yang di situ diantaranya menyebut sapi. Tapi bukan tentang sapi ya Pak. Sama kita tahu sendiri kan. Awalnya tentang Quran ya kan. Agak ke sana tentang orang munafik. Terus berikutnya tentang dala ilu tauhid. Belum gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili. Itu kan dala ilu. Semuanya ada di surat Baqarah. Makanya di hati kita sebenarnya apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Tapi gue gampangi ngomong, muni surat Baqarah. Jadi kita di hati kita ngomong-ngomong gue gampangi ngomong. Ya kayak gini deh, misalnya kayak Hamdani gampangi ngomong sejelok Ustaz. Ya tapi kan ya orang Ustaz toh, kadang pedagang, kadang ya bodoni, kadang macam-macam. Mestinya status sih, ya kiai, ya kadib, bodoni, ya macam-macam. Yang namanya status kan sesuatu yang terjadi. Ya, coba kamu semua ini kan ada yang sebagian yang kiai Ustaz. Apa kamu urepeng kayak kiai terus? Kan ya enggak. Maklar, macam-macam. Tapi kan gampangnya ngomong, ya semuanya itu kiai. Buatin gue, buatin bakas kiai liat, kamdani dok mau. Konang liane tersinggung, biasa mau. Artinya orang itu, ya semuanya itu jenisnya kejeluk. Misalnya ada kaji, kaji baru ngomong kaji, ini pak kaji. Tak jenis kaji ini kudu tersinggung, ngenyawang pak kaji, aku ya sholat, pak musolli, pak muzaki. Ya mesti, tapi kaji-kaji adalah orang tersinggung. Lo coba statusnya dia hanya kaji apa musolli juga? Musolli, kalau dia zakat, muzaki, kalau dia puasa, so'im. Mesti nanya lo, hei pak haji, pak so'im, pak muzaki. Cuma gampangnya ngomong di status no, pak haji. Paham ya? Kayak uang yang belajar di Pondok Damaran, statusnya jenis santri. Karena ngaji, ya sudah. Tapi statusnya kan musolli juga. Rata-rata kan udah sholat. Tanda contoh kadang kodok kan udah sholat. Nah, dan sampean ngerti bahwa di mana-mana nama itu ngikuti ma'itas dahirubi. Jadi tasdairu hadi surah bismika dage kula suwun tenan iki tak para pilapa nggih ben sampean tambah takzim tengkur. Karena beberapa orang orientalis, nyun sewu, orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu memanfaatkan itu. Apa hebatnya Quran? Nama saja salah, misalnya nama surat. Tapi saya kan punya kitabnya Said Muhammad, Said Romdon Al-Buti. Mereka ngarang-ngarang kitab Al-Mustasyrifun. Cara orang orientalis mengkritik Islam. Di antaranya cara mengkritik adalah nama-nama surat. Makanya kita sebagai orang alim, kita lah, aku ramuni saya, kita supaya anggap alim kabeh, zaman akhir nang ini luar biasa. Kita sebagai orang alim harus tahu duduk perkaranya, bahwa yang namanya nama itu gampangnya sing terken. Ya mesti aja kan, misalnya sampean bilang Pak Jokowi, itu kan ya seorang presiden, itu kan gampangnya omong. Dia kan punya status seorang kakek yang punya cucu, seorang suami yang punya istri, punya status lain, beliau orang Solo. Ya kan, cuma gampangnya status sekarang ya beliau seorang presiden. Apa hanya status hanya presiden? Ya enggak, seorang mbah, seorang bapak. Binisbat anaknya dia seorang bapak. Binisbat pada cucunya beliau seorang. Ya kalau sampean ini kan gampangannya santri. Tapi bagi sing mbok utangi kue. Oh pengembang. Enggak jatah jadah ini supaya ini saya ngomong gini tuh belain Quran. Bukan guyon, belain Quran. Kayak Hamdan ini kecelok kiai. Bagi sing diutangi rah disaur. Jadinya statusnya kiai apa pengembang. Enggak jawab saja. Pengembang. Bagi istrinya yang diterlantarkan. Penerlantar kan bener statusnya gitu. Kita ini punya sekian apa? Status. Cuma gue gampangan ini dikenal. Ini kiai. Mengulang madrasah. Jadi sebetulnya makanya ini. Ya sudah. Karena itu di surat Baqarah dinamai surat. Sebetulnya yang tentang Baqarah itu hanya berapa halaman? Coba aku cuman Al-Quran ini. Cuman Al-Quran Mus'haf ini. Ini yang gampang. Ini yang gampang. Eh cuman Alhamdulillah. Itu mau kira, coba yang tentang Baqarah itu hanya berapa coba. Kira-kira berapa coba, enggak untuk ngitung saja. Padahal surat Baqarah itu berapa? 2.5 juz. Berapa? 2.5 juz. Itu mulai tentang Baqarah itu hanya ayat 67. Saya ulang lagi, hanya ayat 67. Selesai 74. 67 selesai 74. Selesai total. Berapa? Enggak lah. Dari 67 ya. 67 ke 70 kan 3 ya. Terus? Sampai 74. Berapa? Hanya 7 ayat. Padahal Baqarah itu jumlah ayatnya. Berapa? 286. Tenang-tenang. Oke, tak jelok bentar. Enggak meyakinkan. Berapa? 286. 286 batas Baqarah hanya 7 ayat. Makanya yang benar apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya kayak tadi lah, Hamdani itu ya orang manggil kiai. Tapi bagi yang duit juga orang disawar, jenisnya apa? Pengemplang. Bagi bojo nih, darah ini penerlantar kan gitu. Macam-macam. Jari kancane ya konco. Nggak jari atasane murid. Jari murid edek nih, guru. Kan ada sekian status. Tapi jari wong Arab, wih wasiya, setara pesek. Jari wong Sumatera, statusnya apa? Wong Jawa. Ya, Dara. Ada sekian status untuk menamai makhluk jenis itu. Nah, ini biar sampean takdir. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau ada mustasyrikun, kritikus yang kritik Quran dengan nama Quran. Quran kerennya di mana? Dinamai surat apa? Baqarah itu jawablah, nama itu matas tahirubi. Surat itu kebetulan masyhur dengan penyebutan seperti itu. Bukan hakikat nama. Faham? Bukan hakikat nama. Karena hakikat nama adalah tadi apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Oh ini karena itu ya, ada itu saya nanti kan Mbah Nafis, istrinya Mbah Sal itu kan gerah. Jadi nanti sekali ngasar ngaji saya selesai. Karena saya nanti habis asar langsung ke mana? Kajen. Saya nanti kan ngajar di kajen normalnya habis maghrib. Karena beliau gerah. Saya kemarin nilik di Semarang, tapi nanti juga mau nilik lagi. Karena biasanya kan saya di sini agak sore sampai sana pas maghrib. Acaranya langsung ngajar, tapi nanti kan karena ada kejadian khusus, jadi saya agak awal dari sini. Jadi nanti setelah asar langsung selesai. Wis pinter to mau semua yang. Ya saya ulang lagi ya, ini betul yang kata-kata Muhammad apa? bi antus karo bidzalikal ismi wa tashtahirobi. Jadi penyebutannya begitu. Tuskar itu terjemahnya apa? Penyebutannya begitu. Tapi bukan identitas. Ya kayak sholat lah kira-kira. Kayak sama tak beda. Ya jawab. Latihan beda wong alim. Sholat itu madhab. Yakin? Sholat madhab di? Madhab kiblat. Yakin ya? Pakai apa ukurannya? Dada apa wajah? Dada. Itu kan nyatanya kan hanya fi ahli bil akhwal. Normalnya seperti itu. Tapi kalau pas sujud. Ayo madhab di. Gitu. Artinya gini, di mana-mana sebuah nama itu hanya mewakili sebagian. Sholat kecelok madhab, kiblat. Tapi nyatanya pas sujud enggak. Enggak artinya ya namanya seperti itu, istilahnya seperti itu. Enggak bersamaan tambah yakin bahwa nama itu tidak segala. Segala. Ya kayak tadi lah, kamu kiai itu bagi orang lain yang mengkiaikan. Bagi simbok bodoh ini, gue jenenge tukang bodoh. Lombe atau nyun saya kan ya banyak misalnya travel yang macam-macam kan seperti yang ramai di TV-TV itu kan di sebagian ikonnya kadang ya kiai, buat kiai tenan buat orang macam-macam ya sama bupati ya statusnya bupati, tapi dari KPK statusnya tersangka arah belum KPK darah ini ya biasa kan maksudnya uang udah sekian status kok terus juga biasa kan maksudnya ini ngaji biasa kan. Jadi nama itu ma tastahirubi, ya Pak? Ma tastahirubi, bukan mewakili semuanya. Wal ayatu ta'ayat, ya ayatu jumlah tensak jumlah minat surat, disayang surat, mumayah jatun kan dibedakno bin fasilati klan pemisah. Waya di fasilati al kalimatu kalimat, ala dikang, raku nukang ono po kalimat, iku akhir ayat, di akhir ayat. Ya, dan insya Allah, bulan depan kalau ngawas normal, ya, jadi dasar nih di sambil ini, nampak al-makti, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta takuna anta hakka ilayna ya Allah. Wa hatta namsya fi ardika ya Allah. Mutmainin sakinin ya Allah. Mu'lina kalimataka al-ulya ya Allah. Mu'alimina syawarika kalfatah. Urzukna ya Allah mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbata al-Quran. Hatta nakuna ya Allah. Minalladzina insufahu fi kitabika al-aziz wa fi kitabika al-karim. Waj'alna ya Allah mimman yu'li ya Allah kalimataka al-ulya ya Allah wa mimman yansuruha wa mimman yu'allimuha wa mimman ya Allah yudawimu wa hatta zurriyatina ya Allah ij'alna minalladina ya Allah ja'alu kalimataka al-ulya kalimatan baqiyah kalimatan khalidah kalimatan ya Allah tardu anna lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tardu lanfusana ya antara ma'afnita alam. Allah ma ya ilahana ya Allah barik lana wa barik di harukatina wa sakatan wa ta'limina wa rizukna ya wa ikhlasul amali laka wal wajikal karim Rabbana atina fitunya hasanah ya akhirat hasanah bunana salamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.